begitu gelap malam menggenapkan hasrat engkau ada di sampingku. Jangan diamkan aku, bawalah aku ke dalam, ke dalam hangat dirimu. Bawalah aku ke sana, menari dalam pelukan. Aku gegap